إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له اللهم صل على محمد وعلى أصحابه وسلم أما بعد وأخواتي في الله أحبتي رحمكم الله dalam apa yang kita baca dari kitab Kisah Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Al-Alamah Shalih Fauzan Ibn Abdillah Fauzan Hafizuhullah Ta'ala wa ra'ah. Pada pertemuan ini kita masuk bab baru dari bab Kitab Tauhid. Berkata Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala fi kitabihi Kitab Tauhid, babu ma ja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janab at-tauhid wasadihi kulla tariqin wasilu ila syirki. Bab tentang dalil-dalil yang datang menjelaskan tentang bagaimana penjagaan Al-Mustafa yakni Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sisi tauhid, dan bagaimana beliau mencegah, menyumbat setiap jalan-jalan yang menyampaikan kepada kesyirikan. Sehingga dari dalil-dalil yang disampaikan oleh mu'alif kita di Tauhid berkaitan dengan penjelasan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam benar-benar menjaga kemurnian tauhid dan mengadakan tindakan preventif pencegahan dari berbagai sarana prasarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian dia bawakan dalil yang pertama wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah yang maha tinggi di dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah berfirman laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Berkata Shalih Fauzan tamamul ayat, sempurnanya ayat, lengkapnya ayat setelah azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin ra'uf rahim. Allah berfirman dan sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian. Ayat tentunya turun pertama kali di Jazirah Arab. Konteks pembicaraan kepada orang-orang Arab. Allah habarkan bahwasannya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, dari bangsa Arab. Yang rasul tadi azizun alaihi ma'anittum, terasa berat bagi beliau, apa-apa yang akan menjadikan kalian susah, kalian berat dan sengsara dunia akhirat. Dan Rasul tadi sangat semangat untuk keselamatan kalian, berupaya sekuat tenaga bagaimana umatnya ini tidak sengsara dan umatnya ini mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Ilmu ini ra'uf rahim, terhadap orang-orang yang beriman Rasul ini amat sangat lemah lembut, amat sangat penyayang. Berkata Fadilatul Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hidhullah ta'ala, munasabatul bab li kitab tauhid, kesesuaian bab ini terhadap kitab tauhid adalah annal musanni rahimahullahu ta'ala lama bayana fil abwabi sabiqah say'an min himayatihi sallallahu alaihi wasallam li janabi tauhid arada yubayyina fi hadzal bab himayatahul khasah. Sungguhnya penulis yang Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, penulis kitab tauhid rahimahullah, ketika beliau telah menjelaskan di bab sebelumnya satu perkara dari penjagaan beliau terhadap sisi tauhid, yakni beliau menjelaskan tentang jangan sampai hulu terhadap orang-orang yang saleh lebih-lebihan di dalam mengagungkannya, menyikapinya. Demikian pula kepada kuburannya. Demikian pula kepada jejak-jejak peninggalannya. Jangan berdiam dengan dimuliakan, dengan dibangun ini dan itu, dengan dijadikan tempat untuk ibadah. Ini merupakan salah satu bentuk bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga kemurnian tauhid di umat ini. Nah, di dalam bab ini beliau ingin menjelaskan penjagaan beliau yang khusus, tidak secara umum lagi, tapi lebih khusus. Bagaimana beliau berupaya berjuang untuk tauhid itu murni dipegangi oleh umatnya, dan bagaimana jangan sampai kesyirikan itu ada di tengah-tengah umatnya. Sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara secara umum, janganlah begini, janganlah begitu, jangan kalian jadikan demikian demikian. Sekarang berbicara lebih khusus lagi, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya dalam penjagaan kemurnian tauhid dan berupaya barakallahu fikum di dalam mencegah, menutup sapat rapatnya jalan masuknya kesyirikan di tengah-tengah umatnya. Di dalam bab disebutkan maja'a, yakni dalil-dalil yang datang fi himayatul mustafa. Makna al-mustafa, mustafa itu bukan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustafa dalam bahasa Arab maknanya adalah al-mukhtar, pilihan. Beliau adalah nabi pilihan yang Allah pilih beliau sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pengulunya, pemimpinnya, para nabi dan para rasul. Liya barakallahu fikum, dijelaskan di dalil-dalil nanti yang kita akan baca, benar-benar berupaya menjaga janabit tauhid, sisi tauhid. Janab ay janib, benar-benar beliau jaga. Kemudian masuk pada penjelasan ayat. Allah nyatakan sungguh-sungguh telah datang kepada kalian, ja'akum ya ma'syaral Arab. Sebagaimana saya sebut di depan tadi, ayat-ayat turun pertama kali konteksnya berbicara kepada bangsa Arab. Karena ketika awal-awal Islam didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mad'unya cuma orang-orang yang di sekelilingnya, belum menyeluruh kepada umat manusia. Hingga akhirnya Allah jelaskan dalam wahyu-wahyu yang turun berikutnya, beliau adalah diutus untuk kafatan linnas, rahmatan lil alamin, untuk semesta alam, untuk semua manusia yang sekeliling beliau maupun yang jauh dari beliau, yang sezaman dengan beliau maupun yang setelahnya maupun yang akhir zaman. Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperuntukkan untuk mereka semua. Allah nyatakan bahwasannya telah diutus, telah datang kepada kalian wahai bangsa Arab, rasulun min anfusikum, seorang rasul, min anfusikum, min jinsikum wa bilughatikum, yakni dari jenis kalian, bangsa kalian sendiri, wa bilughatikum, dan rasul tadi datang menyampaikan syariat dengan bahasa kalian. Adapun hikmah Allah memilih nabi dari kalangan bangsa Arab, karena barakallahu fikum, bangsa Arab adalah anak turun dari Nabi Ibrahim dari sisi Ismail alaihi salatu wassalam. Sehingga orang-orang Arab keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dari sisi Nabi Ismail. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilih dari anak turun manusia terbaik Khalilullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dari putra terbaik Dzabih yang disembelih Ismail alaihissalatu wassalam, yang Allah sebut sebagai pemuda yang halim, yang sangat bijak, cerdas, saleh, yang kisahnya barakallahu fikum diingat terus, dimurajaah terus dengan datangnya Idul Qurban, perjalanan beliau, bapaknya membangun Baitul Haram, dijadikan tempat untuk ibadah mulia, umrah dan haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah dari anak turun manusia yang mulia seperti ini. Bangsa Arab terdiri dari banyak suku, dan suku yang terpandang, diakui ketinggian derajatnya oleh bangsa Arab seluruhnya ketika itu adalah suku Quraisy. Dan dari suku Quraisy ini ada kabilah-kabilah anak-anak turun. Dan putra terbaik dari suku Quraisy ini adalah Bani Hasyim. Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil dari putra terbaik Quraisy secara nasab. Bani Hasyim ini terdiri dari banyak anak. Dan yang terkemuka menonjol diakui kebaikan dan kelebihannya adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pun punya banyak anak. Abu Talib, Abu Jahl, Abdullah. Putra yang paling menonjol di antara putra-putra Abdul Muthalib adalah Abdullah. Dan Abdullah ini hanya punya satu anak yang namanya Muhammad. Sehingga putra terbaik dari putra terbaik yang terbaik, dan tidak ada duanya. Ini dari sisi nasabnya. Kemudian Allah pilih bangsa Arab sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalahnya kepada madhunya sesuai, yakni dengan bahasa Arab. Dengan itu Quran turun, dengan itu pula agama itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan bahasa Arab. Kalau kita lihat bahasa Arab, bahasa yang paling lengkap, ini barakallahu fikum, rinci apa yang disebutkan oleh huruf-hurufnya, bahkan huruf-hurufnya menunjukkan makna. Huruf-huruf yang dipakai oleh kalimat-kalimat, kata-kata di dalam bahasa Arab itu menunjukkan makna. Dan itu bisa kita lihat dijabarkan oleh para ulama di dalam mu'jam, kamus-kamus besar bahasa Arab. Misalnya membahas tentang kursi, kata kursi, kaf itu menunjukkan apa dan lain sebagainya. Huruf-hurufnya ditunjukkan. Belum lagi barakallahu fikum lebih lengkap, sehingga untuk disimpangkan maknanya dan lain sebagainya keluar dari batasan-batasan kosa katanya, bahkan huruf-hurufnya akan ketahuan ini menyimpang jauh dari makna yang dimaukan. Maka memang Allah kendaki demikian. Kalau dengan bahasa kita bisa multi makna, nah barakallahu fikum, kita lihat kata ini mempunyai makna ini banyak, ini sedang terjadi atau sudah terjadi atau belum terjadi, ini maknanya apa, ini pembatasan atau tidak dibatasi, ini khusus atau umum, ini mutlak atau dibatasi dengan batasan-batasan tertentu. Tidak selengkap itu bahasa kita. Demikian pula bahasa Inggris. Maka barakallahu fikum, Allah pilih bangsa sehingga Al-Quran, hadis yang isinya adalah syariat ini tersampaikan dengan bahasa tersebut karena kelengkapan dari bahasa tersebut di dalam kejelasan maknanya dan juga barakallahu fikum faedah-faedahnya. berfirman di dalam surat At-Taubah ini, telah datang kepada kalian, wahai sekalian masyarakat Arab, nabi dari kalangan kalian. Kemudian Allah berkata tentang sifat nabi yang datang kepada mereka. Allah sebut azizun alaih ma'anittum. Nabi ini merasa sangat-sangat berat terhadap perkara-perkara yang hanittum. Azizun alaihi, sadidun alaihi jiddan, yakni sangat-sangat berat sekali bagi beliau. Dan ini posisinya dalam nahwunya khabarun muqaddam, khabar yang didahulukan, mestinya di belakang mubtada'nya, ini dikedepankan. Bagi yang belajar bahasa Arab pahami yang seperti ini. Bagi yang tidak, tidak usah diambil pusing, tapi dijadikan penyemangat untuk belajar supaya tahu khabar muqaddam. Kemudian ma'anittum, apa yang membuat beliau sangat berat, yang membuat beliau sangat berat adalah ma'anittum ma yasukku alaikum wa yuhikul azabikum. Yang membuat berat beliau itu apa-apa yang menyusahkan kalian, memberatkan kalian, dan apa saja yang akan mengakibatkan azab, gangguan, bahaya terhadap kalian. Maka syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam syariat yang sangat mudah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ingin umatnya itu tidak kesulitan, tidak berat di dalam menjalankan syariatnya. Coba lihat syariat-syariat sebelumnya, tobat saja harus membunuh diri, tobat harus menyembelih sapi. Bagaimana kalau yang berdosa masakin fukara, sapi siapa yang mau disembelih? Insyaallah kemudian turun syariat taubat di dalam Islam ini dengan cara yang mudah. Dan tentunya dibahas di majelis-majelis lain tentang taubat dan syarat-syaratnya. Kemudian barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merasa berat kalau umatnya ini mengerjakan suatu perkara yang akibatnya akan menimpa azab, bencana. Min kufrin, dari kekufuran, wa dalalatin, kesesatan, wa qatlin, pembunuhan, wa asrin, penahanan, penawanan, wa ma. Ma di sini dalam konteks kalimat ma'an itu wa madakhalat alaihi fi ta'wili masdar mubtada mu'akhar. Ma yang masuk ini adalah ta'wil dari masdar dan posisinya mubtada mu'akhar. Nah, ini apa saja yang membuat kaumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berat dengannya? umum. Apakah itu kekafiran, kesesatan, dan lain sebagainya. Erat. Maka dari itu, setelah itu disebutkan sifat lainnya. Karena beliau ingin umatnya tidak tertimpa keberatan, kesulitan, kesesatan, kekafiran yang konsekuensinya kesengsaraan, petaka, bahaya, harisun alaikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat semangat terhadap kalian, terhadap umat ketika itu. Sadidul khirsi wa ra'bah fi hidayatikum. Nabi ini sangat semangat, sangat ingin untuk membimbing kalian kepada perkara yang melamatkan kalian dari kesengsaraan dunia dan akhirat. Dan beliau sangat ingin sekali, sangat semangat sekali fi husulina fil ajil wal ajil lakum, untuk tercapainya, terrealisasi, terwujudkan kemanfaatan yang datang segera atau datang di kemudian hari bagi kalian. Maka barakallahu fikum, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang menyerahkan semua apa yang beliau miliki untuk menyelamatkan umatnya yang ketika itu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariah yang bisa menjadikan kesengsaraan, jadi sebab datangnya kesengsaraan yang menimpa mereka. Kemudian barakallahu fikum, Allah sebutkan pula di dalam ayat ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mukminin. Kalimat bil mukminin maknanya, kata Syekh Saleh Fauzan, la bi ghairihi, khusus terhadap orang-orang yang beriman. Bukan kepada yang lainnya. Ra'ufun balighu shafaqah, sangat-sangat sayang. Yani sangat-sangat kasih sayang beliau, sehingga barakallahu fikum memaafkan kekurangan-kekurangan umatnya. Rahimun balighu rahmah, sangat lemah lembut. Balighu shafaqah tadi, karena belas kasih. Maka Allah berfirman, babi rahmatin minallah lintalahum, karena rahmatnya Allah kepadamu wahai Muhammad, kamu amat lemah lembut kepada mereka, yakni umatmu. Memakduri kekurangannya, memaafkan kesalahannya. Bahkan Anas bin Malik 10 tahun mengabdi kepada beliau sebagai pembantunya, pelayannya, tidak pernah mendengar bentakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah disalahkan. Ini kenapa enggak begini? Itu kenapa enggak begitu? Tidak pernah. 10 tahun lamanya. Tentunya sebagai manusia, maklum bagi kita, maklum bagi kita, pasti punya kekurangan. Kadang dalam pelayanannya, bantuannya mengecewakan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah. Kok bisa begini kan? Itu kok kamu begitu kan? Begitu seperti itu. Jangankan teman kita yang membantu kita, saudara kita yang membantu kita, atau anak kita yang membantu kita. Belum sampai 10 tahun, baru seminggu sudah, ini gimana kamu gak beres ini? Kok yang itu belum dikerjakan? terlalu cerewet kita, terlalu banyak komplain kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ra'u tak pernah terhadap umatnya ini sangat lemah lembut, halimus shafaqah, karena belas kasih beliau kepada umat. Halimus shafaqah, beliau mencapai puncak belas kasih kepada umatnya. Maka inilah yang menjadikan para sahabat itu susah senang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan rahmatnya Allah, lindalahum, kamu bisa lemah lembut kepada mereka. Laukunna qaddam ghalidal qalb lamfadu an hawli. Kalau saja kamu wahai Muhammad sifatnya itu kaku, keras, kasar, pasti orang-orang lari dari sekelilingmu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rahim, balighur rahmah, sangat penyayang, mudah kasihan kepada orang. Nah, barakallahu fikum. Dalam bentuk sangat sayangnya kepada umatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat umatnya bertani, bahasanya itu ngawinkan kurma, harus naik, harus gitu, kasihan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usul, begini kan aja, nggak usah susah-susah. Akhirnya, karena ini masukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diterapkan, nggak jadi semua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami mengikuti saran Anda jadinya seperti ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu cuma kasihan, kamu kok susah sekali harus begitu. Tapi dalam hal ini antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Saya yang masalah ini buat bari, bubur daging, buat kurma, buat sayur, kamu lebih tahu. Urusan agama syariat beliau paling tahu. Ngetek kurma, nyambung kurma, atau ngawinkan kurma, beliau tidak ngerti. Kalau rusak, saya cuma nyarankan kok, kamu kasihan kok susah. Siapa tahu gampang bisa. Ternyata rusak, ya kamu yang lebih tahu. Antum alam bi amri dunyakum, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sayangnya beliau. Kemudian kita lanjutkan al makna al ijmali, makna secara global dari ayat ini. Yubiru ta'ala ibadah ala sabili imtinan. Walaupun ayat ini awalnya konteks pembicaraannya untuk orang-orang di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni orang-orang Arab, tapi ayat ini, di dalam ayat ini Allah habarkan kepada semua hamba-Nya. Khabar ini dalam bentuk imtinan, mengabarkan tentang karunia yang Allah karuniakan kepada para hamba-Nya. Allah sebutkan karunia yang Allah karuniakan kepada hamba-hamba-Nya, annahu ba'atha fihim rasulan 'aziman min jinsihim wa bilughatihim. Allah utus kepada mereka, misalnya bangsa Arab ini, seorang rasul yang agung dari kalangan mereka dengan bahasa mereka, sehingga mereka tidak susah payah memahami, syariat Islam itu turun sebagaimana dikabarkan para ulama ahli sirah, ketika bangsa Arab mencapai puncak peradaban bahasanya. Sastra Arab ketiga itu di puncaknya. Ini bisa dilihat di nasyid, bibit syair yang ditempelkan di dinding Ka'bah, sampai di antara syair-syair tadi dipilih yang terbaik, diberi judul Kitab Balaghah Mu'alaqatus Sadar. Tujuh bait syair menunjukkan ketinggian bahasa Arab ketika masanya itu, yang ditempel di dinding Mu'alaqah, yang ditempel di dinding Ka'bah, diambil kemudian dikupas faidah-faidah balaghahnya. Kita kembali kepada penjelasan syair di sini. Allah kabarkan di ayat ini karunia bagi para hamba ini. Allah utus nabi yang nabi ini mempunyai sifat-sifat yang mulia. Yasuku alaihi jidan mayasuku alaihim. Beliau terbebani dengan beban yang berat dari perkara-perkara yang membebani mereka umatnya. Kalau kita itu punya pemimpin, kita punya atasan, susahnya kita beliau juga merasakan. Apa yang berat menimpa kita, yang menyedihkan kita, beliau juga ikut berat, ikut sedih. Kita itu senang. Kita pun sayang kepada beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian sifatnya. Wa yu'dhihi ma yu'dhihim. Dan beliau merasakan sakit, sedih, bahkan menangis terhadap perkara yang membuat umatnya sedih, sakit, dan menangis. Sadidul hirs ala hidayatihim wa husulin nafilahum. Nabi ini sangat-sangat semangat untuk mereka umat dapat hidayah. Dibimbing oleh Nabi SAW, tunjukkan ini, tunjukkan itu, dimotivasi dengan pahala, dihadiahi. Sampai-sampai ada seorang sahabat, dia awalnya adalah dari kalangan ahli kitab, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal zakah diberi Nabi sallallahu alaihi wasallam satu lembah isinya kambing diberikan, termasuk mu'alaf kulubuhum. Akhirnya pulang ke kampungnya, ngajak semua penduduk kampungnya masuklah Islam, karena Muhammad ini adalah seorang yang selalu memberi apa yang diminta oleh orang yang meminta kepada, selagi ada di sisinya apa yang diminta. Sampai-sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada apa-apa di sisinya, ketika ada orang yang meminta, jawaban beliau, kalian lihat sudah tidak ada lagi apa-apa pada diriku. Masya Allah, seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam semangat sekali bagaimana umat ini dapat hidayah. Apa yang diminta dari beliau, kasihkan. Yang penting mereka dapat hidayah. Pengorbanan kita pada kalafiku, yang kadang kita ini astagfirullahaladzim, kita mohon ampunan kepada Allah, merasa sudah berbuat baik yang banyak, sehingga mendongakkan kepala ke atas, membusungkan dada ke depan. Padahal kalau kita baca bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, bahasa sininya sak kuku iremnya saja kita enggak mencapai. Dari dermawannya, dari perjuangannya, pengorbanannya untuk agama ini, baru kita lihat saja yang masyhur hijrah, meninggalkan negeri tanah lahirnya, bukan cuma negerinya saja, sak rumah-rumahnya, kebunnya, bisnisnya, menuju tempat yang belum jelas masa depan dunia di sana, tapi wabe gamblang masa depan akhirat di sana. Coba kalau itu kita, bayangkan kita yang merasa sudah baik ini, dalam tanda kutip merasa sudah baik, ayo tinggalkan untuk menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan aset, meninggalkan ini, coba meninggalkan sama kerabat, meninggalkan teman akrab, karena agama yang dia bawa ke Madinah. Coba, tapi istri saya belum mau, tapi anak saya tidak mau diajak, kambing saya mau beranak, mie ayam saya baru pembukaan kemarin masih saya gratiskan, pengunjungnya masih gratis semua, bisnis saya belum dapat pulihan, saya tidak dapat untung, tidak apa-apa, yang penting balik modal gitu, nanti saya tak nyusul. Model-model seperti ini, begitu sudah banyak balik modal, kok usahnya rame, waktu saya tak ngambil untung lah sebulan dua bulan ini untuk nanti buka di sana. Dua bulan itu kok tambah prospek, saya tak setengah tahun di sini, bapak di situ. Ini gimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sosok Abu Bakar As-Siddiq, ketika orang Quraisy mau mencemooh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru terkaget-kaget dengan sikap Abu Bakar As-Siddiq. Kamu percaya, Abu Bakar, kata orang-orang Muslim, temanmu itu semalam aku mengadakan perjalanan dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis, naik ke langit lagi semalam. Percaya kamu? Kalau kita harus naik apa? Tuh, enggak apa. Nanti kalau saya percaya ditertawakan orang banyak. Abu Bakar menjawab, yang bicara seperti itu Muhammad? Iya, Muhammad temanku itu. Sambil mengejek. Kalau dia yang mengatakan itu, aku percaya. Kok percaya ya? Kok bisa ya? Itulah iman. Makanya Allah turunkan perintah kewajiban sholat itu dengan peristiwa Isra Mi'raj. Tidak langsung dalam Al-Quran turun ayat diwajibkan atas kalian sholat lima waktu, turun ayat. Namun kenapa harus mengadakan perjalanan ke langit? Untuk menguji mentalitas keimanan kita. Untuk kita beriman tentang khabar akal ini, yang masuk akal ataupun yang tidak masuk akal, yang bisa dinalar atau yang sama sekali tidak bisa dinalar. Itu diantara hikmah. Allah adakan perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Nah, riwayat hari orang-orang Quraisy tidak percaya masa semalam sampai Baitul Maqdis. Bapak Muhammad, gambarkan kepada kami Baitul Maqdis itu kayak apa gitu. Sekelilingnya kayak apa, apakah gambarkan kalau kamu benar-benar kesana semalam. Digambarkan sama Rasulullah SAW. Mereka yang pernah kesana, belum. Persis. Kau tahu ya. Tapi mereka tidak mau meneruskan gimana suasana di langit Baitul Makmur karena mereka belum pernah. Artinya peristiwa Isra' Mi'raj wajiban sholat harus dengan peristiwa ini naik ke langit semalam untuk menguji mentalitas keimanan kita. Apakah kita menjadi orang-orang yang kemudian gak pede, kemudian supaya masuk nalar bisa ditangkep? Itu perjalanan spiritual yang berjalan itu ruhnya saja, badannya tinggal tetap di Mekah. Seperti perjalanan Mbah Kiai saya, kalau Jumatan ke Mekah badannya tidur di kamar. Yang satunya, wah ini loh yang benar. Kalau perjalanan yang langsung itu memang tidak masuk akal. Ini Nabi itu kan bahannya diantaranya lewat mimpi ya. Beliau mimpi. Tapi mimpinya Nabi itu benar, sudah kita tidak usah repot cari takwil yang mana-mana. Iya, beliau mengatakan perjalanan dari Baitul Haram ke Baitul Makmur, ke Baitul Maqdis, naik ke Baitul Makmur, balik lagi dalam semalam. Mimpi ya? Bukan. Perjalanan spiritual ya, rohnya saja. Bukan. Ya terus, perjalanan badannya dan nyawanya yang sama. Wah, tidak masuk akal memang. Barakallahu fikum. Saya percaya 100%. Dan hikmah di balik itu supaya kita mengimani agama ini kebenarannya, khobar-khobarnya, baik yang tadi masuk akal atau tidak masuk akal, bisa dinalar atau tidak bisa dinalar. Jangan jadi aklamiun, orang-orang yang mengagungkan akal sehingga dia menakwilkan perkara-perkara yang sebetulnya diimani tidak perlu ditakwil-takwilkan gara-gara supaya bisa diterima akal. Maka jangan seperti itu. Al-Muhim, Nabi yang Allah utus sebagai karunia kepada umatnya ini sungguh-sungguh barakallahu fikum sangat semangat untuk memberikan bimbingan supaya umatnya dapat hidayah dan tercapai kemanfaatan pada mereka. Sifat yang terakhir dari masjid apa Nabi ini sadidi safaqati warahmati bil mu'minin khasatan minhum. Nabi itu amat sangat belas kasih, lemah lembut, sayang kepada orang-orang yang beriman, khusus kepada orang-orang yang beriman. Allah perintahkan kalau kepada orang-orang munafikin dan orang-orang kafir, Allah perintahkan kepada Nabi, jahidil kufar wal munafikin waghlut alaihim. Perangi orang-orang kafir, perangi orang-orang munafik, waghlut alaihim, yang keras sama mereka. Na'am barakallahu fikum. Tapi di dalam sikap tegas keras kepada orang-orang kufar itu kita jangan mengabaikan ayat-ayat lainnya, hadis-hadis lainnya. Nabi pernah mengadakan perundingan, perjanjian damai, sepakatan-sepakatan dengan mereka, sehingga harus dijalankan benar-benar dengan bimbingan ilmu agama. Nanti orang kita lemah lembut kalau sama orang kafir, asyidda alal kufar. Kita harus tegas, sehingga ketika datang belanja ke tempatnya orang yang kita tahu bukan muslim, kita bentak-bentak terus, ini berapa harganya? Ini 10 rupiah, cepat kembaliannya. Ini boleh turun enggak? Boleh turun enggak? Sambil melilit, melotot-melotot, ini rampok atau mau beli. Ketika dia jawab, enggak pak, ini sudah harga pas. Pas ya, sambil melotot. Enggak bisa turun. Enggak itu pak, gimana? Ya sudah, tak bayar. Tapi bentak-bentak terus. Kenapa kok begitu? Asyidda alal kufar. Keras terhadap orang kafir. Lah seperti inilah. Masuk pintu tokonya, tumbas. Saya ini meraktekan agama ini. Asyidda alal kufar. Iya, keras. Tapi apa seperti itu Nabi SAW? Apa seperti itu salafun salih di dalam menerapkan ayat itu? Ada bimbingannya. Jadilah orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Tidak seperti itu aplikasinya, penerapannya. Jangan dipahami sendiri, rusak. Penguhin Nabi ini terhadap orang-orang mukmin memang sangat nampak super sayangnya, super lemah lembutnya. Adapun munasabah al-ayah lil-bab anna hadhil awsaful madkura fiha fi haqqi Nabi SAW tatadi annahu andara ummatah wa hadarahum anisyirki alladhi wa'adhamud dunya. Bahwasannya sifat-sifat yang disebutkan di dalam ayat ini, di dalamnya tentunya ada hak Nabi ini, konsekuensinya Nabi pasti juga mengingatkan umatnya, menghimbau umatnya agar waspada dari kesyirikan. Karena kesyirikan ini adalah dosa yang paling besar, sehingga kesulitan yang akan Allah timpakan kepada pelaku dosa yang sangat besar ini amat sangat berat, dan Nabi tidak ingin seperti itu umatnya tertimpa petaka yang besar. Li anna hadha wal maqsud al a'zam bi risalatihi, karena memperingatkan umatnya dari kesyirikan, dosa yang menjadikan manusia kekal di dalam neraka, ini mestinya maksud terbesar di dalam risalah ini, menegakkan tauhid dan menjaga umatnya dari kesyirikan. Ma yustafadu minal ayah, apa yang bisa diambil faedahnya dari ayat ini? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hadara ummatah minasyirki wa ba'adaha minhu wa sadda kulla tariqin yufti biha ilaih. Bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh telah memperingatkan agar supaya umatnya waspada, agar terhadap kesyirikan. Dan sungguh Nabi SAW telah berupaya untuk menjauhkan umatnya dari kesyirikan. Bumirha kembali kepada umatnya. Minhu minasyirik. Nabi sudah ingatkan umatnya dari kesyirikan dan berupaya menjauhkan umatnya dari kesyirikan. Dan Nabi SAW telah berupaya maksimal untuk sedekulah, sedek menyumbat, menutup semua jalan yang mengarah dengan jalan tersebut, menuju dengan jalan tersebut kepada kesyirikan. Nabi sudah tutup rapat-rapat. Kemudian kaidah yang kedua, at-tanbi ala nikmatillahi ala ibadihi bi irsali hadar rasulil karimi ilaihim wa kaunuhu minhum. Adanya peringatan dari Allah Ta'ala supaya kita ingat atas nikmat Allah, supaya kita perhatian terhadap nikmat Allah kepada para hambanya, terkhusus dengan diutusnya Rasul Muhammad SAW ini yang mulia akhlak budi pekertinya. Allah utus seorang utusan yang seperti ini karakternya kepada mereka, yakni umatnya, dalam keadaan Rasul tadi dari kalangan mereka, awalnya dari bangsa Arab ini. Dan itu menunjukkan pula kaidah, kalau teman yang dekat sudah kenal akrab, itu lebih mudah untuk menyampaikan perkara-perkara yang disampaikannya, dan lebih mudah untuk menerima bagi orang-orang yang dikabarkan perkara-perkara tersebut. Seorang yang tetangga saya misalnya, kenal dengan saya, akrab dengan saya, lebih mudah menerima apa yang saya sampaikan, masukan-masukan. Terus orang belum kenal dari tempat lain dan sebagainya, tiba-tiba datang saya beri masukan, dan ini siapa, kenal baru sehari dua hari, berat. Karena Nabi SAW diutus kali pertama di umat yang mengenal beliau, mengenal budi pekerti beliau, mengenal keamanahan beliau, mengenal beliau itu jujur, tidak pernah dusta. Sehingga untuk menerima khabar-khabarnya orang yang jujur, tidak pernah dusta. Maka ada sebagian orang Arab ketika ditanya, kenapa Anda itu tidak percaya dengan apa yang dihabarkan Muhammad? Dia menjawab, bukannya kami tidak percaya, kami ini melihat Muhammad SAW ketika kecil, remaja, tidak pernah dusta. Apalagi ketika dia sudah sempurna sebagai manusia, kami yakin dia tidak berdusta. Tuh, kenapa kamu tidak masuk kepada Islam? Kami ini pesaingnya, putra-putranya Abdul Muthalib, kami ini pesaingnya. Mereka dermawan, kami pun bisa dermawan. Mereka pemberani, kami pun bisa jadi pemberani. Tapi kalau di tengah-tengah mereka ada Nabi, lah kami tidak bisanya ini. Maka supaya kami tetap saingan, ya jangan diimani sebagai Nabi, sehingga di sana tidak ada Nabi seperti kami. Masalah kemuliaan yang lainnya di bangsa saya ini. Nah, kalau kami imani mereka ada Nabi di tengah-tengah mereka, ya di tengah kita tidak ada Nabi. kalah saingan kita. Cuma ego seperti itu. Emang kejujurannya tidak dipungkiri. Bahkan semua orang-orang kafir Quraisy hati kecilnya mengimani apa yang disampaikan Nabi karena mereka kenal budi pekerti beliau sebagai orang yang amanah, sebagai orang yang jujur terhadap ucapannya. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, madhu nasabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa min samimir arabi wa asrafuhum baitan wa nasaban. Ujian sanjungan terkait nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu berasal dari Samil Arabi, yakni inti sarinya bangsa Arab. Somi itu biasa orang Arab bilang somimul qalbi, bahasa kita dari lubuk hati yang paling dalam. Jadi somim itu yang paling dalam, paling inti. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terpujinya sangat nasab beliau adalah asrafuhum baitan wa nasaban. Rumah beliau, tempat beliau besar, berkembang itu di rumah yang terhormat, di rumah Abdul Muthalib, putra terbaik Bani Hasyim. Setelah ini meninggal, putra terbaik Abdul Muthalib setelah Abdullah bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada, Abu Talib, beliau diasuh dengannya. Abu Talib tidak terkenal sebagai orang yang jahat, kasar ucapannya, enggak. Beda dengan Abu Jahal. Setelah kakeknya meninggal, pamannya di rumah, berkembangnya di rumah yang mulia. Nasabnya jangan tanya, sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim. Sebagaimana nasab yang telah saya sebut secara global di depan. Yang keempat, bayan ra'fatih rahmatih bil mu'minin. Ayat menjelaskan kepada kita semua tentang lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir, fiha dalilun ala ghilzatihi wa siddatihi ala kufari wal munafiqin. Di dalam ayat ini ada dalil tentang kerasnya beliau, tegasnya beliau kepada orang-orang yang menyimpang, yakni orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Disebut di sini orang-orang kafir yang jelas-jelas kafir. Nabi juga tegas, keras terhadap orang-orang munafik. Siapa munafik ini? Orang yang zahirnya muslimin, sholat bersama kaum muslimin. Bahkan Abdullah bin Ubay persis tepatnya di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, posisi shofnya, bangun masjid. Tapi sayangnya masjidnya tidak bertahan lama karena dengan tujuan untuk memecah belah jamaah kaum ini. Alasannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami ingin membangun masjid di sekitar kami supaya kalau hujan orang-orang sekitar kami tetap bisa berjamaah. Orang-orang tua yang sakit tidak keberatan ke masjid Anda. Nanti setelah perjalanan Anda pulang dari peperangan, datang sholat di masjid kami. Istilahnya peresmian. Tapi turun wahyu dari langit yang melarang Nabi untuk sholat di sana. Dan perintah kepada Nabi untuk merobohkan masjid tersebut. Sehingga yang ada di sana bekas masjid itu, dan tidak boleh sholat di sana selama-lamanya oleh Allah Ta'ala siapapun dari kaum muslim. Al-Muhim munafikin, bukan orang kafir, orang yang bayarnya muslim tapi menyembunyikan kekafiran. Maka ini harus kita perhatikan. Mana ayat ini menunjukkan tidak ada penyebutan Nabi kasar keras terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik? Di dalam pendalilan ayat ada mafhum mukhalafah. Disebut pula oleh ulama ahlul islam, ahlul fiqh, ahlul usul, yakni maskut anhu. Bahasa kita dan bahasa mudahnya kita, kosok langsulipun. Kalau di ayat ini disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lemah lembut kasih sayang kepada orang-orang mukmin, kosok langsulipun, maka mukhalafahnya Nabi tegas keras kepada orang-orang kafir dan kafirin. Lebih-lebih ada ayat lainnya, jadi lil kufar wal munafiqin wa ghlub alaihi, perangi orang-orang kafir, orang-orang munafik dan keras kepada mereka. Tentunya bagaimana keras kepada mereka, bagaimana pengamalan ayat ini, kita baca tafsirnya, kita baca bimbingan ulama terkait itu semua. Jangan dipahami sendiri, dipraktekan dengan apa yang dia pahami sendiri. Semuanya kita butuh bimbingan orang-orang yang berkompeten, yakni para ulama yang membimbing kita dan mengarahkan kita pada penerapan agama yang rahmatan lil alamin. Sampai di sini kita persiapan untuk sholat zuhur. Semoga bermanfaat apa yang kita baca pada pertemuan ini, dan semoga Allah catat sebagai amal soleh apa yang kita lakukan di tempat ini dan di waktu ini. Amin ya rabbal alamin. Akhiri da'watan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.